Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan tentang macam-macam i'rab. Yang berikutnya adalah Al-I'rabu Taqdiriyyu fil Af'ali, yaitu tentang i'rab takdiri yang ada pada fi'il. I'rab takdiri yang ada pada fi'il, yang sebelumnya adalah i'rab takdiri yang ada pada isim. Maka i'rab takdiri, yaitu i'rab yang di situ dengan dikira-kirakan, yang ada pada fi'il disebutkan di sini yang pertama awalan al-fi'lul mudhari'un naqisu fi halati rafa'i, yaitu ada pada fi'il mudhari yang naqis ketika dalam keadaan rofa. Ya, fi'il mudhari yang naqis ketika dalam keadaan rofa. Apa contohnya? Contohnya yada'u, kemudian yarmi, dan yas'a. Yada'u ini fi'il mudhari naqis yang berakhiran dengan wawu. Yarmi berakhiran dengan ya, dan yas'a berakhiran dengan alif. Maka ketika rofa, alamatul rofa'i dhammatul muqaddaratu. Tanda rofa'nya itu adalah dhammah yang dikira-kirakan. Sehingga pada yada'u itu ada dhammahnya pada wawunya, akan tetapi dikira-kirakan. Yarmi juga ada dhammahnya pada huruf ya-nya, akan tetapi dikira-kirakan. Yas'a juga seperti itu, dhammah pada alifnya. Semuanya dengan tanda yang dikira-kirakan. Rofa'nya dengan dhammah yang dikira-kirakan. Kemudian, apa penyebab terhalangnya penampakan terlihatnya dhammah tersebut? Yaitu, as-siqalu fil fi'lil makhthumi bil wawi wal ya'i. Yang pertama, yaitu karena beratnya pengucapan, dan itu ada pada fi'il yang berakhiran dengan wawu dan ya. Apa contohnya? Yada'u ini contoh yang berakhiran dengan wawu. Yarmi ini contoh yang berakhiran dengan ya. Maka penyebab terhalangnya terlihatnya dhammah karena siqal, beratnya pengucapan, dhammah pada wawu, dan juga dhammah pada ya. Wata'adzuru fil makhthumi bil alifi. Dan penyebab terhalang kedua adalah karena ta'adzur. Ta'adzur kemarin sudah kita terangkan, yaitu ketidakmungkinan menambahkan harokat pada huruf terakhir tersebut. Yaitu pada apa? Pada fi'il yang berakhiran dengan alif. Apa contohnya? Yas'a. Ini penyebabnya ta'adzur. Kalau yad'u dan yarmi penyebabnya siqal, kalau yas'a penyebabnya ta'adzur, dan ini semua adalah dengan dhammah muqaddarah. Itu i'rab takdiri yang ada pada fi'il yang pertama. Kemudian yang kedua, sanian, al-fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil alifi fi halatin nasbi. Yaitu fi'il mudhari yang mu'tal dengan alif, artinya huruf terakhirnya adalah alif, ketika dalam keadaan nasab, maka tandanya juga dengan harokat yang dikira-kirakan. Apa contohnya? Lan yas'a. Ya, lan yas'a. Di sini, alamatun nasbi fathatun muqaddaratun. Tanda nasabnya adalah fathah yang dikira-kirakan. Ya, sehingga tidak ditampakkan. Dan penyebabnya apa? At-ta'adzuru. Ta'adzur penyebabnya. Karena berakhiran dengan alif. Ya, kenapa yang berakhiran dengan wawu dan ya tidak disebutkan? karena yang berakhiran dengan wawu ketika nasab dengan fathah yang zahirah. Misal lan yad'uwa, fathahnya zahirah. Dengan ya juga sama, ketika nasab fathahnya zahirah. Lan yarmiya, ya sehingga yang fathahnya muqaddarah itu hanya yang berakhiran dengan alif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, salisan al-fi'lul mudhari'ul mudha'afu fi halatil jazmi, yaitu fi'il mudhari yang jenisnya mudha'af, ya sudah kita pelajari ya, kita ketahui apa fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama sehingga digabungkan menjadi satu. Ya, misalnya ada madda, ini contoh fi'il mudha'af. Ada farra, adda, dan sebagainya, termasuk adda. Tapi di sini berkaitan dengan fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari' yang mudha'af ketika dalam keadaan jazm. Apa contohnya? Contohnya ini, lam yahujja. Kemudian, la ta'udda. Yahujja ini dijazm oleh lam. Ta'udda ini dijazm oleh lan nahiyah. Ya. Lam yahujja, dia tidak berhaji. La ta'udda, janganlah engkau menghitung. Ya. Alamatul jazmi sukunun muqaddarun. Maka pada kasus ini, tanda jazmnya itu adalah sukun, tapi dikira-kirakan. Ya, bukan sukun yang zahir, tapi muqaddar. Lam yahujja, mana sukunnya? Dikira-kirakan di akhirnya. La ta'udda, ini juga sukun, tapi sukunnya dikira-kirakan. Ya. Artinya sebenarnya di sana asalnya sukun. Lam yahjuj, lam ta'dudda. Ya, kemudian mengalami pengidhoman, maka menjadi seperti ini. Ya. Di fathahnya itu yang belakang adalah disebutkan di sini wa hurrika bil fathhi litakhallusi minil tiqa'i sakinaini, dan diberi harokat dengan fathah sebagai bentuk jalan keluar ya, karena di situ ada dua sukun yang bertemu. Dua sukun yang bertemu itu tidak bisa dibaca. Supaya bisa terbaca kasih harokat. Harokat yang ringan di sini menggunakan fathah ya, sehingga lam yahujja di fathah, la ta'udda di fathah. Meskipun fathah, tapi itu adalah sukun. Mana sukunnya? Dikira-kirakan. Itu istilahnya sukunun muqaddarun, sehingga masuk pada pembahasan ini. Fi'il yang i'robnya dengan tanda yang dikira-kirakan. Dan penyebabnya iltiqa'u sakinaini, bertemunya dua huruf yang bersukun. Kemudian di sini diterangkan ada catatan kaki ya, kita lihat catatan kaki di sini tentang fi'il mudhari mudha'af ketika dalam keadaan jazm, keadaan jazm. Fil fi'il mudhari mudha'af fil majzumi, fi'il mudhari yang mudha'af yang dijazm. Ya, pada fi'il mudhari mudha'af yang dijazm. Wal amri minhu, dan juga fi'il amr darinya. Yajuzu fihima fakul idghami, maka boleh di sana baik fi'il mudhari yang mudha'af yang dijazm atau fi'il amrnya boleh fakul idghami, yaitu dibuka pengidhomannya, artinya dilepas tidak lagi diidhomkan. Ya, nahwu kita lihat contoh dulu. Nahwu contoh lam yahjuj, ini namanya fak. Lihat yang atas ini, kalau ini lam yahujja, ini namanya idhom. Ya, jadi boleh fak, yaitu dilepas, boleh idhom. Lam yahujja boleh, lam yahjuj juga boleh. Ya. Atau fil amrnya, uhjuj. Ya. Ketika diidhomkan apa? Hujja. Gitu. Jadi hujja ya boleh. Uhjuj juga boleh. Perbedaannya yang lam yahjuj namanya fakul idhom, kalau lam yahujja namanya idhom. juj ini namanya fakul idhom, kalau hujja namanya idhom. Wahina idin takunul alamatu zahiratan, dan tatkala itu maka tandanya adalah dengan harokat yang zahir, yang terlihat. Sehingga kita sebut lam yahjuj ini alamatu jasmihi sukunun, bukan sukun muqaddar lagi. Ya, dengan sukun. Juj juga dengan sukun, bukan sukun yang dikira-kirakan. Jadi kapan sukun itu dikira-kirakan? Ketika diidhamkan. Lam yahujja, la ta'udda, itu sukun muqaddar. Tapi ketika fak, maka sukun zahir. Nah, tidak dikira-kirakan, tapi sukunnya betul-betul terlihat. Lam yahjuj, juj, dan sebagainya. Kemudian fi'lul amri mudha'afi mabniun ala sukunin muqaddarin. Nahwu hujja wa udda. Ya, fi'il amr yang mudha'af itu mabninya kita dengan menyebutkan mabni menggunakan sukun yang dikira-kirakan. Ya, contohnya hujja ketika diidhamkan. Ya, juj ketika difak, dilepas idhamnya. Udda ini juga ketika diidhamkan. Ya, sehingga yang semacam ini kita sebut ini tanda mabninya sukun muqaddar. Kemudian al-fi'lul madhil mu'tallul akhiri mabniun ala fathatin muqaddaratin. Ya, fi'il madhi yang mu'tal akhir maka dia mabni ala fathatin muqaddarah. Ya, ala fathatin muqaddaratin mabninya menggunakan fathah yang dikira-kirakan. Nahwu contoh asa, kita menyebutnya asa fi'lun madhin mabniyun alal fathil muqaddari, gitu ya. Mabniyun alal fathil muqaddari. Wa naha, naha juga kita menyebutnya naha fi'lun madhin mabniyun alal fathil muqaddari. Ya, demikianlah muqaddar atau irob takdiri yang ada pada fi'il. Semoga yang sedikit ini bisa difahami, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk kepada irob mahalli, yaitu irob mahalli insyaallah. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.